Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah sahabat, senang rasanya di kesempatan pagi hari ini para pendengar Radio Network dan juga para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada, senang rasanya di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua di program Rumah ke Syurgaku. Dan alhamdulillah sudah hadir ada narasumber kita, guru kita Al-Mukarram Buya. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, berkat doa para pemirsa, para pendengar semua. Dan semoga para pendengar dan pemirsa senantiasa dalam rahmat Allah, lindungan Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, tema kita di kesempatan pagi hari ini yaitu bagaimana kita mengenali karakter dari pasangan kita, karena sesungguhnya pernikahan itu terbentuk dari dua insan yang berbeda, dari dua keluarga yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Nah, bagaimana di sini kita menyesuaikan atau juga kita mengenali karakter pasangan kita? Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa di manapun Anda berada, para pendengar di manapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara yang semoga ini menjadi sebab kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Membangun rumah tangga yang indah, bahagia, harmonis sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang sifat, watak dan karakter seseorang, pertama yang harus difahami bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu sendiri menjadi adanya perbedaan. Itu sudah perbedaan. Laki dan perempuan. Belum lagi nanti lingkungan atau keluarganya itu juga bisa membentuk karakter, lingkungan juga bisa membentuk karakter. Ya. Dan juga kadang-kadang bapaknya sama, ibunya sama, sama-sama laki-laki pun ternyata kadang berbeda karakternya. Ya. Satu keluarga bapaknya sama, ibunya sama, sama-sama wanita, akan tapi kenyataannya watak dan sifat-sifatnya sangat berbeda. Nah, kalau begitu kita harus pasang rambu-rambu maklum isinya. Artinya kita harus ya menyadari benar bahwasanya pasangan kita ini ada perbedaan dengan kita. Ada perbedaan dengan kita. Maka dari itu hendaknya kita harus paham dengan perbedaan tersebut. Sehingga kalau kita tidak paham perbedaan, sehingga selalu mengukur orang dengan dirinya sendiri, ya, selalu salah di dalam berkomunikasi, salah dalam berinteraksi, salah di dalam memberikan reaksi. Karena apa? Dia menganggap orang lain seperti dirinya sendiri. Atau istilahnya, jangan sampai kita mengukur baju orang dengan badan sendiri. Semua orang punya kebiasaan berbeda, watak yang berbeda. Semua orang punya kebiasaan dan watak yang mungkin berbeda. Maka kita pun harus memperlakukan mereka dengan faham kita tentang karakter dan watak mereka. Ini dan sangat membahayakan dalam sebuah jalinan jika orang tidak mau berusaha untuk memahami pasangan, karakter pasangan. Bahkan cara berkomunikasi saja bisa menjadi salah antara contoh laki dengan perempuan. Misalnya umumnya, memang tidak semuanya sama, umumnya kalau pria itu, para bapak-bapak itu, kalau sudah sampai di rumah itu lebih senang dengan ketenangan karena di luar sudah berurusan dengan hiruk pikuknya kehidupan. Sehingga kalau di rumah itu pengen mencari ketenangan. Baik. Sehingga di rumah dia lebih senang diam. Dan tidak senang dengan suara atau bising-bising atau apa saja. Ini rata-rata semacam itu. Di sisi lain, seorang wanita yang di rumah itu tidak pernah ada teman, sehingga hanya menanti kedatangan seorang suami, maka di rumah itu diam, gak ada teman bicara dan sebagainya. Maka di saat suami datang, inginnya adalah ngomong, berbicara. Bayangkan, sang suami sampai di rumah pengennya diem, sang istri melihat suaminya pengennya ngomong. Nah, ini kalau tidak difahami bisa menjadi perpecahan, permusuhan. Mungkin saat suami diajak ngomong langsung marah, diam saja. Sang istri merasa tersinggung, ngajak ngomong saja kok dimarahi. Lihat, urusan begini saja bisa menjadi sebab permasalahan dalam rumah tangga. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Ada orang yang sensitif misalnya. mudah tersinggung dan sebagainya. Ini pun harus diredam. Satu sisi memang begini, di samping kita melihat sifat atau memahami sifat watak karakter orang lain atau pasangan kita, sisi lain kita pun harus bisa menyesuaikan dong. Jangan sampai gini kaidahnya, jangan Anda menuntut orang memahami Anda, tapi fahamilah orang lain. Itu saja. Fahamilah orang lain. Dan kalau kita faham orang lain, artinya kita menyesuaikan dengan orang tersebut. Jangan menuntut orang lain memahami Anda. Kalau Anda menuntut orang lain atau pasangan Anda memahami Anda, lah ini gak ketemu judulnya. Gak begitu cara hidup. Akan tapi bagaimana Anda dalam bahasa yang sering kami sampaikan, lakukan kewajibanmu. Dan jangan banyak menuntut. Misalnya, kewajibanmu adalah bagaimana? Melakukan kebaikan untuk mereka. Dan jangan banyak menuntut. Kemudian di sini perlu yang namanya kepekaan memang. Jadi faham tentang pasangan itu tidak cukup, akan tapi harus ada reaksi positif yang menjadikan kekurangan pasangan itu tidak menjadi, kan kita kebawa kepada kekurangan tersebut. Misalnya seorang suami ada seorang istri yang mudah emosi, pemarah. Bagaimana sikap seorang suami? Hendaknya dia punya satu sifat, menghadirkan satu sifat yang tidak menjadikan semakin rancau, semakin kacau. Apa beruntungnya dia adalah istri-istri kita misalnya, istri-istrinya, ibu daripada anak-anaknya. Mungkin dia adalah emosi dan seterusnya. Maka kita harus pasang bagaimana. Saya punya istri yang suka emosi. Maka yang harus dicermati adalah apa sih yang paling sering menjadikan dia emosi. Dan sifat itu pun juga tidak terbentuk serta-merta. Itu ada akan tapi proses yang panjang. Mungkin Anda bisa menemukan soal suami. Mungkin Anda menemukan suami istri Anda berubah. Atau seorang istri menemukan suami berubah. Dulu waktu pengantin baru sebulan dua bulan sampai punya anak satu pun tidak banyak marah. Kenapa akhir-akhir di saat punya anak kelima kok mudah marah? Nah ini, maka di sini harus cermati. Kenapa kok ada perubahan yang semacam ini? Kapan mulainya? Apa sebabnya? Nah ini harus paham. Maka perlu dalam menjalani hidup ini harus mengamati. Akan tapi kembali dalam pengamatan kepada diriku sendiri. Kalau aku punya seorang istri yang dulu tidak pernah pemarah kok sekarang pemarah, ada apa? Apakah aku menjadi sebab yang memicu ia marah? Atau sebaliknya, seorang istri menemukan suami yang suka marah, hendaknya tidak serta-merta yang disalahkan adalah seorang suami. Akan tetapi hendaknya seorang wanita koreksi diri. Apa yang menjadikan seorang suami itu cepat marah? Apa yang menjadikan seorang suami itu adalah emosi dan seterusnya? Nah, maka di saat kita mencoba melihat kekurangan pasangan kita ini, lalu dihubungkan dengan kita, maka yang ada koreksi diri. Sehingga kalau kita sudah berkoreksi diri, maka nanti mudah memaklumi. Jadi bukan emosi dibalas dengan emosi, tidak. Emosi dibalas dengan sadar. Kalau emosi tidak baik, maka aku tidak boleh emosi. Maka akan menjadi peperangan dalam rumah tanggaku. Akan menjadi perselisihan, percekcokan. Akan tapi lihat, di sana ada satu penyakit yang luar biasa dahsyat yang menjadikan ini, memperhatikan pasangan menjadi tidak ada. Sabar dengan pasangan menjadi tidak ada, yaitu satu sifat yang buruk sekali, yaitu egois. Egois itu anani, sombong. Aku hanya mikir diriku. Sehingga lihat, senangnya dia menuntut pasangannya untuk memperlakukan dia dengan baik, tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana memperlakukan pasangannya dengan baik. Seorang suami yang inginkan istrinya harus lemah lembut dan sebagainya, tapi dia sendiri tidak pernah lemah lembut, omong kosong. Apalagi dia seorang imam, pendusta dia. Imam, tapi ternyata tidak bisa memberi contoh yang baik. Hanya menuntut pasangannya agar melakukan, berbuat baik kepadanya, ini kesalahan. Nah, intinya memahami pasangan itu sangat penting sekali. Sehingga pernikahan itu adalah di tahun pertama, kedua, ketiga. Ini adalah masa belajar. Kemudian karena ini masa belajar, makanya tantangan berat adalah di saat kehamilan di awal-awal pernikahan. Dan memang ada sebagian mengatakan hendaknya kehamilan ditunda saja sampai terjadinya sebuah satu tahun ini atau enam bulan atau setahun. Itu apakah? Tapi tidak, kehamilan itu adalah rahmat dari Allah, karunia dari Allah, jangan ditunda-tunda. Nah, sebagian mengatakan jadi masa proses ini hendaknya kita saling belajar dan sebagainya untuk memahami pasangan. Sebab apa? Kalau sudah ada kandungan, biasanya ada satu perilaku yang aneh, berbeda, datang pada seorang istri menjadi sensitif dan sebagainya. Akan tapi ketahuilah bahwa sebagai seorang suami tidak perlu menunda kehamilan karena ingin tahu pasangannya. Tidak perlu, seorang istri pun tidak perlu menunda kehamilan hanya karena ingin tahu bagaimana keadaan pasangan. Akan tapi fahami wahai para suami bahwasanya setiap istri hamil itu ada perubahan. Itu saja. Bahkan bukan saat hamil ya, kemarin kita bahas juga, di saat menjelang datang bulan pun kadang ada perusahaan secara psikologi, ada tiba-tiba mudah marah dan sebagainya. Lah, kalau kita sudah tahu begini, kan enak misalnya, tiba-tiba sang istri kok ngomong kasar dan sebagainya. Mungkin suami langsung paham, oh ini menjelang datang bulan nih. Gitu. Atau di saat seorang istri lagi hamil, muda, misalnya mulai dari muntah-muntah dan sebagainya, biasanya juga emosi. Bahkan maksud, mungkin melihat suaminya pun, bukan lihat, dekat dengan suami pun emosi. Mohon maaf, dan itu tidak dibuat-buat ya. Biarpun ada yang pura-pura juga sih, karena pengen manja aja. Ada yang tidak dibuat-buat, misalnya nyium keringat suaminya, padahal selama ini menikmati keringat sang suami. Tapi ternyata keringat sang suami menjadi muntah dan sebagainya. Sehingga bahkan ini bisa terjadi, dan banyak kita menemukan wanita semacam itu, sampai dia mengatakan, ini bukan kemauan saya, tapi setiap saya melihat suami saya datang, keringatnya saja dari pintu sudah keciuman. Padahal bukan keringatnya sangat bau, tidak. Akan tapi begitulah namanya, apa dalam bahasa yang ngidam atau apa ya, itu sudah, pokoknya setiap orang hamil biasanya ada bermacam-macam. Nah, yang demikian ini hendaknya difahami saja terlebih dahulu. Dan kita malam itu mengandung-andung siapa? Anak-anak suami, anak-anakku. Makanya dengan begitu dia akan reda dan sebagainya. Dan kita harus paham hamil itu susah. Artinya memahami ini penting. Hamil itu berat. Kalau dia marah ya wajar. Tapi sisi lain jangan istri mentang-mentang. Kalau hamil mah bebas, marah pun suami gak boleh marah. Saya marah-marah. Nah ini artinya... seorang istri yang seperti itu, dia tidak mau koreksi diri untuk benah diri, tidak. Akan tapi tetap semuanya adalah berbenah. Jadi seorang suami di saat menemukan istrinya marah-marah dan sebagainya, memang yang pertama kali dilakukan adalah dia sabar terlebih dahulu, mencermati apa sebabnya, mempelajari apa sebabnya dan kenapa dia harus seperti itu. Maka di saat seorang suami sudah menemukan sebabnya, baru nanti dicari solusinya dong. Solusi tidak mungkin bisa dilakukan kecuali paling tidak tahu sebabnya terlebih dahulu. Atau mungkin tidak tahu sebabnya, nggak ketemu sebabnya, tiba-tiba menjadi seorang yang pemarah istrinya, tetap harus diberi solusi. Nah, nanti ada batasan-batasan ya. Ada sesuatu yang menjadikan kita marah karena urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan marah yang harus diredam. Karena marah yang harus ditata, akan tapi terus ditumbuh-suburkan, namanya cemburu. Kalau ada istrinya tidak sholat, istrinya minuman keras, suaminya minuman keras, suaminya bekerja di tempat yang haram, wajib seorang istri marah. Akan tapi marahnya pun harus di-manage dengan ilmu syariat, supaya tidak menjadi kebrutalan dalam rumah tangga. Bagaimana seorang suami yang kerjaannya haram, tiba-tiba setiap pulang ke rumah mendapatkan damratan, amukan, omelan dari seorang istri, apa yang bisa dibangun dari itu semuanya? Akan tapi ya, memang seorang istri tidak boleh ridho dan tetap harus menampakkan amarahnya, dan itu amarah yang syar'iyah, amarah yang diperkenankan. Akan tapi tentunya harus ada batasannya, bukan mencaci maki, mengolok dan seterusnya. Nah ini perbedaan-perbedaan, dan maka dari itu memahami perbedaan sangat penting untuk bagaimana kita berinteraksi dengannya. Kita kenali dulu. Dan kenali ini adalah bukan dengan berpacaran ya, naudzubillah ya. Kalau berpacaran itu dijamin bohong semua. Makanya kita bicara tentang karakter, begitu pentingnya karakter. Justru dengan, bukan dengan berpacaran. Kalau dengan berpacaran semuanya akan berbohong. Dengan berbohong. Yang suka pemarah kalau sudah ketemu pacarnya menjadi lembut ya. Yang suka kebiasaan jelek di saat ketemu pacarnya, dia menutupi itu semuanya karena namanya pacaran, naudzubillah. Akan tetapi lihat, untuk mengetahui karakter pasangan atau dalam prapernikahan calon pasangan, tidak harus seseorang itu berinteraksi langsung. Kita bisa mendengar kok, kita bisa tahu kok, misalnya ada di kelas itu kan, satu sekolahan itu ada satu kelas, ada seorang anak perempuan yang mudah, dia dermawan, dia penyabar, tidak mudah marah, memaafkan, ada. Atau seorang laki-laki, kebayang justru itu yang mudah. Di saat tidak ada maksud, maka yang tampak adalah keasliannya. Tapi kalau sudah ada maksud, ini banyak bohongnya. Nah gitu. Nah ini sebelum pernikahan harus paham bagaimana cara memilih pasangan, bukan dengan cara berpacaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman sebetulnya itu. Lalu mereka berbohong semuanya, mulai dari kebiasaan lahirnya pun bohong, menjadi sering mandi, sisiran segala macam, pakai baju yang bagus, minyak wangi. Ini hanya karena ingin ketemu dengan pacarnya, naudzubillah. Bukan itu yang diajarkan dalam Islam. Tapi lihat, boleh kita tahu karakter calon pasangan kita adalah melalui apa? Informasi dari orang. Di saat mereka berhadapan dengan kita, tidak ada hajat, tidak ada maksud, maka yang tampak adalah aslinya. Maka kita perlu mengutus orang. Baru setelah masuk pernikahan, itu harus belajar. Belajar rajin memahami pasangan. Sehingga jangan mudah, jadi gini loh ya, kalau terjadi pemicu emosi dalam sebuah rumah tangga, jangan serta-merta dinisbatkan sebabnya itu kepada pasangan kita, lalu kita jadikan bahan untuk marah. Dan tidak perlu kita mencari-cari kesalahan untuk bahan untuk marahi dia. Ada, na'udzubillah, ada seseorang tuh kerjaannya kalau tidak mencari kesalahan pasangannya gak enak. Tak tahu. Padahal tujuannya adalah ingin dia itu diperlakukan baik oleh pasangannya. Tapi dengan cara dia mencari kejelekan pasangannya, lalu diungkit, diungkap, agar pasangannya itu merasa tidak nyaman, sehingga perlu memberikan pengabdian yang lebih karena aku lebih bagus darimu. Nah ini juga cara yang salah. Akan tapi kalau kita melihat kekurangan pasangan kita, seorang istri yang kurang dalam pelayanan, ketahuilah bukan berarti harus kita balas dengan pelayanan yang kurang. Akan tapi mungkin kekurangan di dalam melayaninya belum ada contoh yang baik, maka pelayanan kita tetap lebih bagus sehingga dia akan tersentuh dengan cara bergaul kita dengannya. Tutur kata pun demikian, dan semua kebiasaan-kebiasaan pun yang ada di rumah itu pun lihat. Dan kata Imam Ghazali, at-tabiah tasriqut tabiah, namanya watak dan karakter itu mencuri. Orang gampang tertular dengan watak dan karakter pasangannya. Nah, kalau begitu, maka waspadalah kita. Jangan sampai kita duduk dengan orang-orang yang menjurusak kita. Sama juga istri kita. Jangan boleh dengan duduk dengan orang-orang yang membahayakannya. Maka pastikan, wahai para suami yang soleh, Anda harus tahu bahwasanya di mana istri Anda duduk, dengan siapa dia bergaul. Biarpun di majlis ta'lim, majlis ilmu, jika ternyata di situ dibiasakan untuk menggunjing. Majlis ilmu, jika di situ dibiasakan untuk menggunjing, ngomongin orang lain, Anda berhak melarang istri Anda ke tempat tersebut. Karena apa? Akibatnya yang bahaya nanti. Mulai dari amal istri Anda habis, lebih dari itu istri Anda punya karakter baru, sifat baru, yaitu sifat jelek, yaitu lihat muka menunda menilai orang dengan kejelekan, kemudian menyebarkan kejelekan orang. Lihat, rugi punya istri ahli neraka. Begitu sebaliknya, wahai para istri, Anda harus faham dan tahu di mana suamimu berada, bergaul dengan siapa, kawannya siapa. Maka Anda harus menghantarkan suami Anda kalau Anda ingin selamat, kalau Anda ingin dimuliakan, kalau Anda ingin bahagia, kalau Anda ingin pengabdian, penghargaan yang benar di dunia ini dari pasangan Anda untuk mukadimah kebahagiaan nanti di akhirat dan sanjungan di akhirat, maka Anda harus waspada dengan siapa suami Anda bergaul. Jangan sampai Anda biarkan bergaul dengan orang yang salah, lihat. Kenapa? At-tabi'ah tasriqut tabi'ah. Yang namanya watak karakter itu saling mencuri, saling mempengaruhi seseorang itu. Baik. Inilah insyaallah yang perlu kita fahami, bahwasanya memahami terlebih dahulu kekurangan dari pasangan kita. Setelah kita memahami kekurangan pasangan kita, lalu kita berpikir bagaimana reaksi kita dan cara interaksi kita, cara bagian bergaul dan menyikapi sifat tersebut, maka ini perlu pemahaman. Maka setelah itu, setelah kita faham karakter pasangan kita semacam itu, lalu bagaimana aku harus memperlakukan? Bagaimana aku harus berbuat? Dan dengan menggunakan akal, belajar, maka nanti akan ketemu, dan yang terwujud setelah itu adalah keindahan. Sehingga ada emosi dalam rumah tangga, ada marah, akan tapi ternyata marahnya istri tidak langsung disambut dengan amarah oleh sang suami. Marahnya sang istri disambut dengan kelembutan oleh seorang suami, dan sebaliknya. Maka tidak akan berlanjut problem tersebut. Sehingga dengan demikian mudah terselesaikan problem malikat di dalam rumah tangga. Maka kenalilah pasanganmu dan ketahuilah bahwasanya engkau harusnya hari yakin dan tahu bahwasanya pasanganmu bukan malaikat yang tidak bersalah, akan tapi pasanganmu adalah manusia yang bisa bersalah dan mungkin bersalah. Maka hendaknya kita memandang orang-orang, memandang pasangan kita adalah tentunya dengan pandangan kita koreksi juga untuk kita melihat kekurangan dia, untuk bagaimana memulai agar kita bisa di dalam memahami dia, apa berinteraksi dengan dia. Kalau Anda tidak tahu karakter pasangan Anda, maka sangat susah Anda untuk berinteraksi dengannya atau memberikan reaksi atas apa yang dilakukan. Kalau tidak tahu, maka yang terjadi adalah reaksi yang salah, cara interaksi yang salah. Maka sering kita temukan rumah tangga kalau tidak ribut kayaknya sudah bukan rumah tangganya. Ada orang setiap hari ribut. Kalau sehari tenang saja kayak aneh. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah. Itu dia mukadimah dari guru kita yang subhanallah, sahabat, di kesempatan kali ini. Kita mengundang sahabatku, silahkan untuk Anda yang bergabung, bisa bergabung di line SMS dan WhatsAppnya ke 081-321-461-079, atau sahabat juga bisa bergabung di line telepon di 0231-830-8929. Bagi sahabat yang sedang online, silahkan bisa bergabung juga di Facebook Buya Yahya .albahjah. Baik sahabat, kita jeda kembali dan setelah berikut ini akan sesi interaktif kita buka. Jadi tetap di Radioku dan Albahjah TV. Pemirsa Albahjah TV dan pendengar Radioku Network dimanapun Anda berada, kembali kita di program Rumahku Syurgaku bersama Buya Yahya sahabat. Baik, dan tema kita di kesempatan pagi hari ini yaitu memahami karakter pasangan. Nah, saatnya kita buka sesi interaktif. Bagi sahabatku yang ingin bertanya, silakan di line telepon 0231-830-8929 atau via SMS dan WhatsAppnya ke 081-321-461-079. Baik, langsung kita buka sesi interaktif ini. Nampaknya sudah ada penelpon yang ingin bertanya. Ya, kita sapa. Halo, assalamualaikum. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Dengan siapa, di mana? Saya Amir di Surabaya. Amir, Bapak Amir di Surabaya? Iya, benar. Baik, Bapak Amir Surabaya, silakan langsung bersama Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau nanya di luar tema ini mungkin Buya. Nah, enggak, silakan. Silakan, monggo, monggo. Buya, ini saya mau nanya soal saya sendiri sama keluarga juga. Saya ini termasuk orang yang emosional gitu Buya, sama istri, sama anak, sama yang lain gitu. Jadi kalau ada sedikit aja permasalahan, kayak istri buat salah dikit aja, mesti emosi itu keluar dan lagi. Kadang saya bisa nahan, kadang enggak gitu. Gimana caranya untuk menahan emosi itu biar terlata gitu ya. Terus soal keluarga saya, kayak saya juga punya nenek gitu ya Bu ya. Beliau itu enggak bisa baca Al-Quran, enggak bisa ngaji, gak bisa apa-apa, pokoknya dia gak pernah sholat selama hidupnya karena dia emang gak bisa, bukan karena gak mau gitu ya. Dan saya pengen nenek saya itu bisa sholat gitu ya. Masya Allah. Terus permasalahannya gitu, saya gak bisa ngajarin karena beliaunya sangat susah buat baca gitu, susah. Bacanya paling cuma sekitar la ilaha illallah, terus macam bacaan-bacaan kayak gitu loh ya. Terus cara sholatnya kayak gimana, sedangkan nenek saya itu kalau disuruh ngafal gitu udah nggak mungkin, susah sekali gitu ya, kayak gitu. Terus orang tua kayak ibu bapak gitu, kebetulan bapak ibu udah bisa gitu Bu ya, alhamdulillah. Kebetulan suami ibu ini sekarang baru aja meninggal gitu Bu ya. Terus ibu itu beliaunya sholat sih Bu ya, cuman cara berpakaiannya nggak selalu apa, belum menutup aurat. Gitu loh, baik ya, baik. Benar. Terus kayak bajunya gitu belum sempurna gitu Bu ya. Baik baik. Saya mau negurnya juga kayak gimana, saya takut salah ngomong karena saya nggak punya ilmunya. Terus baik. Juga dari segi bapak gitu, bapak juga adalah dia baik. Itu paranormal gitu Bu ya. Oh masya Allah. Baik. Saya pernah nyinggung dikit aja soal marah. Enggak marah, cuman jawabannya kayak gimana, enggak sesuai harapan gitu Bu ya. Kamu jangan sok tahu kayak gini. Bapakmu ini sudah pernah mondok, sudah kayak gini. Terus beliaunya sekarang merantau. Baik. Terima kasih, singkat saja ya, Bapak Amir. Ini apa? Biar. Terus ada yang lain? Biar ya, Pak. Jangan. Pertanyaan saya gimana cara saya negur orang tua saya, maksudnya cara halus kayak gimana gitu. Terus gimana juga cara menata hati saya yang emosional. Baik. Terus nenek saya juga gimana cara ngajarin sholatnya gitu loh Bu ya. Baik. Itu aja. Assalamualaikum, mohon doanya juga Bu ya. Semoga keluarga saya ini Amin. Mendekat lagi kepada Allah. Amin. Ta'ala, mengingat saya yang masih jauh banget dari ilmu. Amin. Juga Amin. Mohon doanya. Amin. Buat Insya. Kita ketemu sama guru-guru mulia. Amin. Kita bisa belajar ilmu. Amin, insyaallah. Amin insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Amir di Surabaya, penelpon kita yang pertama. Ya, langsung Buya ke jawabannya. Baik, dari pertanyaan tadi kalau tidak salah ada berapa? 3 poin. Yang pertama adalah tentang pribadi beliau, Bapak Amir dari Surabaya, masyaallah, mengatakan bahwasanya dia punya karakter pemarah emosional. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, tanggapan kami bahwasanya Anda ini mudah diselesaikan insya Allah. Karena apa? Anda sadar kalau Anda punya sifat semacam itu. Yang jadi masalah itu orang gak menyadari itu semuanya. Kemudian kerjaannya nyalain orang lain, itu repot. Tapi Anda merasa bahwasanya Anda sangat bagus. Ini suatu sifat yang baik dalam diri Anda yang mungkin Anda tidak pernah merasakan, tidak pernah menyadari. Kalau Anda itu sebenarnya dengan sifat Anda itu Anda tidak senang. Dan itu sangat mudah untuk diselesaikan nanti. Dan tidak semua orang punya kesalahan itu sadar seperti Anda. Nah, jadi sifat Anda, menurut Anda sendiri tidak baik. Kesalahan sedikit saja sudah marah dengan istri dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana untuk menyelesaikan yang demikian ini? Nah, yang pertama, sudah ada kesadaran dulu. Anda sadar bahwasanya Anda mudah emosi dan sebagainya. Cuman gini loh ya, tidak semuanya sifat pemarahnya seorang suami kepada istri dan anak-anaknya itu tidak serta-merta. Tidak serta-merta itu adalah negatif sumbernya. Bukan sumbernya dari kebencian, bukan. Bisa jadi karena, mohon maaf, Kita terlalu mengharap baik, jadi target kita tinggi sekali. Sehingga kadang-kadang mungkin Anda mengajari anak saja, salah sedikit Anda sudah marah. Tapi ngajari orang lain Anda bisa sabar loh ya. Yeah. Karena kenapa? Karena Anda menginginkan Anda targetnya tinggi, Pak. Dengan istri, kalau ada orang lain, mungkin ada perempuan wanita lain bertanya tentang permasalahan, mungkin kita bisa menjawab, jelentreh panjang. Tapi di saat istri bertanya, kita bisa memotong, gitu. Kenapa? Karena target kita tinggi, pengennya istrinya adalah cerdas, istrinya adalah hebat, istrinya ini. Nah, jadi yang harus Anda hadirkan dalam diri Anda sendiri adalah bahwa kalau Anda melihat kesalahan anak-anak, tentu Anda harus melihat dulu tidak hanya dengan emosi cinta Anda. Atau jadi ingat, bukan di saat ada orang marah bukan harus selalu dengan kebencian. Bisa tadi karena cinta yang berlebihan sehingga tidak bisa melihat kekurangan dari anaknya. Istrinya pun demikian. Nah, Anda sekarang harus mulai menata hati. Atau sebaliknya, ada orang kalau marah karena benci. Itu pun sama menatanya. Tapi sekarang kami lihat Anda adalah urusan yang kedua tadi. Anda sangat cinta kepada putri Anda atau anak-anak Anda. Hanya sifat Anda mungkin karena, mohon maaf ya, punya anak kita tidak seperti yang kita inginkan, cepat tanggap. Atau istri tidak cepat tanggap. Mungkin istri kurang dalam pelayanan khidmahnya. Nah ini kadang-kadang memicu emosi seorang suami. Apalagi seorang suami kadang-kadang, nah ini yang menjadi sebab lain, biasanya suami suka membandingkan dengan anaknya orang. Anaknya orang. Sebentar, itu adalah anak Anda, jangan disamakan dengan anaknya orang. Misalnya apa? Kenapa anaknya orang ini kok bisa begini-begini sih? Jadi kita ngomong dengan istri sedikit saja langsung emosi. Hah? Karena apa? Sebenarnya ini kesimpulan dari perbandingan. Kenapa kamu tidak seperti dia? Melihat anak kita, kenapa kamu tidak seperti dia? Cuma tidak diungkapkan kenapa kamu tidak seperti dia, hanya emosi saja. Nah, sekarang Anda perlu tata. Ya. Anak Anda punya batas kemampuan, istri Anda punya batas kemampuan, baik di dalam berakhlak atau dalam di dalam pengabdian, dalam pelayanan kepada Anda. Nah ini, tadi sudah saya singgung bahwasanya jangan menuntut, lakukan kewajibanmu. Ya. Jangan Anda menuntut untuk orang menyesuaikan kepada Anda, akan tetapi Anda yang menyesuaikan. Jadi kalau Anda yang sadar, kalau Anda punya istri, menjadi tiba-tiba omongan sedikit buat Anda marah, nah ini sekarang Anda tata. Tata betul, kenapa kok saya harus marah? Anda pikir sah atau tidak atau marah? Memang ini berat. Oh, berat. Nah, untuk yang demikian ini biasanya perlu dengan keinsyafan Anda, yang hari ini pun Anda insyaf kok. Artinya tidak susah. Hari ini Anda insyaf. Berarti keinsyafan Anda ini Anda sambungkan dengan permintaan tolong Anda kepada pasangan Anda. Jadi Anda harus pekat dengan istri Anda atau anak-anak Anda. Misalnya begini, tolong istriku tersayang, tercinta. Kamu selama ini, Anda duduk dengan beliau, dengan pasangan. Duduk dengan keterbukaan. Katakan bahasanya, kamu sering melihat Abah marah kan? Iya. Jelek atau tidak jelek? Saya juga sadar, kenapa saya kok tidak bisa? Yuk sekarang kita bersepakat. Kalau tiba-tiba Abah marah nanti, tolong diingatkan. Tapi ngingetkannya yang lucu deh, pokoknya gitu loh. Jadi kita minta bersepakat yang baik aja lah. Jadi kalau Abah tiba-tiba marah, bilang aja tepuk tangan berempat tak Abah, jangan marah misalnya. Bukan macam, bukan membuat suasana di rumah tuh yang unik. Karena apa? Berangkat dari Anda yang sadar, enak. Kalau Anda tidak sadar, yang repot, Anda sadar. Jadi Anda minta tolong kepada pasangan Anda, istri Anda, Ma, kalau ternyata suatu ketika saya hal sepele kok marah, tolong diingatkan deh buat sesuatu yang bikin saya nggak jadi marah. Atau ingatkan, Abah nggak boleh marah, Abah nggak boleh marah. Ini termasuk salah satu cara. Kata Imam Ghazali mengatakan, kalau orang berbenah susah dengan dirinya sendiri, cari orang lain bisa membenahinya, bisa mengontrolnya. Nah, mungkin dengan dirinya sudah berat, nggak bisa, sering muncul. Maka sekarang bersepakat, istriku, anak-anakku, kalau tiba-tiba nanti Abah marah, tolong semuanya bersepakat ya. Goda Abah sampai tidak marah. Gimana? Kalau ternyata digoda Abah sama marah lagi, ingetin, Abah yang minta. Nah ini, mungkin dengan begitu ini termasuk salah satu. Ini untuk Anda, tapi ini solusi untuk Anda belum tentu bisa untuk orang lain. Yeah. Sebab ada orang lain ya, di saat emosi tidak sadar kalau itu jelek bagi dirinya. Sehingga di saat diguyonin pun tambah marah. Ini lagi marah kok main-main, bisa begitu. Tapi Anda ini, Anda yang sadar, mudah. Mungkin itu lakukan yang pertama, seperti itu. Jadi Anda bersepakat, kalau Anda merasa, jadi kata Imam Ghazali, kalau Anda merasa tidak bisa benah diri, maka Anda minta tolong untuk membenahi. Kalau Anda tidak bisa mencari kesalahan dirimu, minta orang lain untuk mencari kesalahan dirimu. Jadi bantuan dari orang itu sangat penting. Baik? Nah, kemudian Anda pikir-pikir juga, Kak. Dengan orang lain, kenapa Anda kok bisa sabar? Ada apa? Padahal itu orang lain. Bukankah di sini Anda tanggung jawab? Seorang anak tanggung jawab di kita, istri tanggung jawab kita. Biasanya di samping karena cinta, ada lagi karena merendahkan. Na'udzubillah. Insya Allah tidak terjadi pada Anda. Jadi orang mudah marah itu kebiasaannya karena juga merendahkan. Sehingga ngomong sama orang seenaknya, karena mudah marah. Sementara kalau ada orang lain, coba kesalahan yang serupa. Kesalahan yang serupa, Anda dengan anak Anda marah, atau orang di bawah Anda marah. Kalau kesalahan yang serupa dilakukan orang yang ada di atas atasan Anda, kira-kira bisa marah atau tidak? Nah, ini untuk mengukur. Ya. Kalau ternyata dengan anak Anda marah, ke atasan tidak marah, apa perbedaannya? Sama-sama kalimatnya nyelekit kok. Sama-sama kalimatnya menyakiti. Kenapa? Mungkin karena saya merendahkan anak saya atau orang yang saya marahi, sementara yang lain bisa tertunda. Nah, artinya apa? Tidak ada istilahnya emosi yang gak bisa ditunda. Gak bisa ditahan itu. Gak ada emosi. Hanya orang tidak menata saja. Orang itu kata, ya enggak, saya emosi, gak bisa nahan, dan sebagainya. Ternyata suatu ketika diomongin kasar oleh siapa, gurunya, orang tuanya, atau orang yang bakal memberikan pangkat kepadanya atau memberikan duit kepadanya, bisa nahan. Kenapa? Dia tahu kalau dia ikut membalas marah gak dapat duit misalnya, atau keluar dipecat, na'udzubillah. Nah, artinya bisa diredam. Cuman orientasi kita bukan urusan dunia, tapi Allah. Baik, ini yang pertama. Anda minta tolong kepada pasangan Anda untuk kompak mengingatkan di saat Anda marah. Sehingga suasana di rumah Anda ini sepakat untuk tidak marah. Kalau ada yang marah, sepakat untuk tidak marah. Mengingatkan dan seterusnya. Baik, yang kedua adalah tentang nenek Anda. Subhanallah. Cita-cita mulia itu kemuliaan. Adapun hasilnya Allah yang beri nanti. Semua dari kita itu harus seperti Anda. Merindukan keluarganya bisa sholat semuanya. Kalau ada orang punya masa lalu, siapa yang tidak punya masa lalu yang jelek? Hanya sedikit sekali. Akan tapi Allah Maha Pengampun, kan? Allah luas, sangat luas dengan pengampunannya. Maka Anda pandanglah nenek Anda dengan cinta. Ajarilah dia sholat semampu Anda. Anda katakan Anda tidak bisa. Akan tapi apa yang menjadi Anda tidak bisa? Mau ngajari sholat saja kok tidak bisa? Nah, sekarang Buya ajari sedikit tentang sholat. Kalau ternyata ibunda atau nenek Anda tidak bisa baca surat-surat, tidak bisa baca Al-Quran, ketahuilah, tidak usah baca Al-Quran. Sebab kewajiban di dalam sholat hanya 5. Mengucapkan kalimat Allahu Akbar namanya takbiratul ihram. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir, tahiyatul barakatuh salat sampai asyhadu alla ilallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian baca salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kemudian assalamualaikum, 5. Selebihnya itu sunnah semuanya. Selebihnya baca subhanarabbil azim sunnah. Kalau diam tak juga sah. Baik. Itu baik. 5 ini pun adalah bagi orang yang hafal. Jika ternyata nenek Anda tidak hafal Fatihah, suruh ganti bisanya apa? Surat Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas tidak hafal juga. Qul Adzur Binas juga tidak hafal. Lalu hafalnya apa nenek? Kalau nenek hafalnya hanya Qul La Ilaha Illallah, suruh baca La Ilaha Illallah, diperkirakan bacaan La Ilaha Illallah sepanjang surat Al-Fatihah. Sehingga Allahu Akbar La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah. Sampai jika seandainya baca La Ilaha Illallah pun enggak bisa, maka ngikuti gerakan saja sudah sah. Hatinya yang berdiri, hatinya yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sah. Jangan dipersulit urusan salat. Kalau ternyata nenek Anda adalah orang yang tidak bisa membaca Fatihah, membaca surat Al-Quran, akan tapi, katailah, dia tetap wajib melakukan sholat sebisanya. Jangan diseksa dia. Jangan menunda sholat gara-gara tidak bisa baca surat Al-Fatihah. Berdiri lakukan sholat. Tanpa membaca Fatihah pun sah bagi orang yang tidak hafal Fatihah. Diganti dengan apapun, diganti dengan surat jika ada, surat yang lain. Jika ternyata surat Al-Quran pun tidak ada yang hafal, maka tinggal diganti dengan membaca apa tadi? Membaca zikir apa saja bisa. Nah, dan permudah. Jangan dipersulit. Urusan wudu pun jangan dipersulit. Dipermudah. Baik. Nah ini. Kemudian yang ketiga tadi. Yang ketiga adalah tentang paranormal ya. Ayah ya, seorang paranormal. Memang mohon maaf ya, kalau masalah paranormal biasanya bukan. Ada sebagian santri, kalau beliau katakan pernah mondok. Ada orang mondok itu ternyata pengennya ilmu macam-macam, ilmu kebal, makan aneh-aneh. Sehingga enggak pintar-pintar orang demikian itu. Ya kan? Ada ilmunya hanya pengen terbang, pengen kebal, pengen lihat jin, pengen segala macam. Dan ini pun harus ada pendidikan. Jangan sampai anak-anak kita belajar hal-hal kayak gitu-itu. Nah, tapi bagaimana orang tua Anda sebagai seorang ayah? Orang tua Anda sebagai seorang ayah punya seperti itu. Nah, perlahan sekali. Tidak bisa. Apalagi mereka sudah meyakini selama ini. Apalagi waktu di pondok belajarnya ilmu itu. Ilmu-ilmu rajah, ilmu segala macam. Ilmu, ya ilmu-ilmu. Hikmah lah bahasa yang lain. Ilmu hikmah. Sebab ilmu hikmah itu ada yang benar, ada yang enggak benar, ya. Yang benar selagi masih dengan aturan syariat, kalimat-kalimat ditulis adalah benar. Yang enggak benar ilmu hikmah adalah yang sudah pakai oret-oretan yang enggak jelas. Kemudian bahasa-bahasa yang enggak jelas itu dilarang. Bahkan Imam Nawawi mengatakan itu dilarang, haram, bahkan kalau ternyata itu, bisa jadi itu kalimat-kalimat yang menjadikan seseorang itu kafir. Baik. Intinya kalau Anda sebagai punya orang tua yang demikian, apalagi basicnya pondok, ini juga susah karena merasa itu kebenaran. Maka untuk membawa dia adalah dengan cara halus, perlahan. Intinya gini saja. Anda tidak boleh ridho dengan itu semuanya. Satu. Yang kedua adalah bawa beliau kepada kebaikan dengan kelembutan, keindahan. Karena dia punya pemahaman. kalaupun itu pemahaman yang salah, untuk membenarkan itu perlu proses. Sehingga sangat mudah jika ada orang itu nol, gak tahu apa-apa, untuk dibawa kepada kebenaran, lebih mudah daripada orang yang salah dalam belajar, salah dalam memahami. Maka orang tua Anda termasuk golongan yang susah. Karena apa? Dia mondok, tapi salah mondoknya. Dia belajar, tapi salah belajarnya, ini lebih susah. Maka dalam hal ini, karena dia lebih susah, maka Anda harus lebih sabar. Kemudian, Anda tidak usah terlalu terbawa dalam kesusahan karena orang tua Anda. Seperti itu. Yang penting Anda sudah menjalankan tugas dan mintalah kepada Allah. Maka katailah, nanti Allah akan beri hidayah kepada beliau. Jangan lalu Anda menjadi dirundung duka, pusing, terus, enggak. Anda tetap optimis, khusnudon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahasanya orang tua Anda bakal berubah. Tapi ingat, di sisi Anda, Anda harus berusaha dengan kelembutan, keindahan. Dan siapa yang memberikan hidayah? Allah. Hasilnya adalah dari Allah. Dan Anda harus ingat, selagi Anda sudah berusaha, sudah mendapatkan pahala. Biarpun orang tua Anda belum benar dan belum baik. Tapi ingat, termasuk bentuk kedurhakaan yang halus adalah orang yang cuek dengan orang tua di saat melakukan orang tua melakukan salah, tidak berusaha untuk membenahi. Maka kami menangkap Anda adalah orang yang berbakti. Kepada nenek pun ingin menjadikan nenek ahli surga. Kepada ayah pun demikian. Maka insya Allah Anda termasuk anak yang berbakti. Maka termasuk baktinya anak kepada orang tua yang salah adalah bukan membiarkan kesalahannya, akan tapi membawa orang tua dari lubang kehinaan, lubang kesalahan, menuju kemuliaan dengan cara yang indah dan halus. Itulah cara bakti Anda. Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih untuk Bapak Amir di Surabaya. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya ya. Baik, silakan untuk sahabat yang lainnya kita undang kembali di line SMS dan line WhatsApp-nya ke 081321461079 sahabat, ataupun juga di line telepon kembali kita undang di 02318308929 bagi sahabat yang ingin bertanya seputaran tema kita di pagi hari ini, yaitu memahami karakter pasangan ya, ataupun juga di luar temanya, silahkan ya 02318308929. Baik, Buya, terkadang ada dari beberapa pasangan ini karena latar belakang yang berbeda ya, ataupun juga karena sang istri punya sekolahnya lebih tinggi dan lain sebagainya, ini terkadang menjadi pemicu kemarahan seseorang. Nah, kan tapi sahabat, kita akan jeda lagi dan tentunya kita masih mengundang sahabatku yang ingin bertanya. Silakan ya, bisa bergabung di line SMS dan WhatsApp-nya ke 081321461079 setelah jeda yang berikut ini, tetap di Radioku dan Al-Bahjah TV. Ya, pendengar setia Radio Ku Network dan juga pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun berada, kembali kita mengundang Anda sahabat yang bertanya seputaran tema kita, yaitu tentang memahami karakter pasangan. Dan silakan bagi sahabatku yang ingin bertanya, kita buka kembali sesi tanya jawab. Silakan di line telepon 02318308929 sahabat ya, 02318308929, atau sahabat bisa bergabung di line SMS dan WhatsApp-nya ke 081321461079. Baik, nampaknya sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Ya, salah satunya ada sahabat Sofia di Demak di Facebook. Kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Bu ya. Apabila suami melarang seorang istri untuk menengok ibunya yang sedang sakit parah hanya karena suaminya tersinggung dan terjadi kesalahpahaman, padahal jarak keduanya dengan rumah ibunya ini sangatlah terjangkau. Nah, bagaimana hukum bagi suami yang melarang tersebut, Bu ya? Bagaimana dengan si istri? Apakah dia tetap wajib mentaati suaminya atas larangan ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seorang suami yang baik akan selalu memberikan kesempatan sang istri untuk mengabdi kepada ibunda dan ayahandanya. Itu biasanya salah membaca kitab Uhudul Ijen. Ada seorang suami, istrinya mau ke rumah orang tuanya saja enggak boleh. Karena ada kisah disebutkan dalam Uhudul Ijen tentang seperti itu. Itu kasusnya adalah ceritanya dikisahkan tentang seorang perempuan yang dipesani sama suami yang lagi mau perang. Suaminya pesan, wahai istriku, aku lagi mau berperang. Kamu jangan kemana-mana ya, sampai aku datang. Tiba-tiba setelah itu apa? Di saat suaminya dalam peperangan di medan laga, ada berita bapaknya sakit. Cuman dia mendengar petuah omongan suaminya, dia tidak mau pulang, tidak mau jenguk bapaknya. Akhirnya setelah diberi berita, setelah dikasih tahu yang pertama tidak datang, akhirnya ada berita yang kedua, bapaknya meninggal dunia. Setelah bapaknya meninggal dunia, dia pun juga tidak kesana. Karena apa? Pesan suami tidak boleh ke rumah, tidak boleh kemana-mana. Akan tapi ternyata ada yang memimpikan sang ayahanda itu berada di surga gara-gara anaknya berbakti. Nah, ini kadang-kadang difahami oleh yang membaca cerita ini yang dengan cara yang salah. Lalu mengatakan, kamu istri harus patuh kepada suami, gak boleh ke rumah bapak ibumu. Oh enggak. Itu ceritanya kepatuhan yang sang istri ini, di saat suaminya melarang jangan kemana-mana, itu bukan berarti seorang suami melarang kepada bapak ibu, kepada bapaknya atau ibunya sang istri. Kalau seandainya suami tadi tahu bapaknya bakal sakit, pasti bakal diizinkan kok. Itu kan karena pesan umum saja, tidak tahu kalau bapaknya bakal sakit. Cuman kadang membaca kitab ini, nah ini santri-santri ngantuan ini, dirubah seolah-olah tidak boleh ke rumah ibumu karena kamu sudah diserahkan kepadaku. Salah. Tapi sebagai suami yang baik, hendaknya selalu berkata kepada istrinya, wahai istriku, ibu masih ada, abahmu masih ada. Kalau engkau ingin mengabdi, kapan saja aku beri waktu untuk engkau mengabdi. Apalagi di saat sakit, seperti itu. Baik. Kemudian ini, seperti itu kaidahnya. Kemudian jika ada seorang istri menemukan suami yang seperti itu melarang, apalagi di saat ibunya sakit, melarang atasnya masalah ketersinggungannya. Lalu bagaimana ini? Baik, yang perlu dilacak adalah siapa yang salah, ketersinggungan karena apa. Maka untuk sementara Anda patuhi suami Anda sampai selesai permasalahannya. Jangan Anda langgar, sebab kalau Anda langgar semakin keruh ketersinggungan tadi. Maka Anda patuh saja dengan suami dulu, tidak usah datang kepada ibunda biarpun dalam keadaan sakit untuk menyelesaikan dulu. Apa sih permasalahannya? Kecuali sudah terbukti suami itu gak benar, ya kan? Tanpa alasan yang jelas, dia tersinggungnya pun juga karena yang tidak jelas. Maka yang demikian Anda boleh melanggar karena apa? Karena suaminya nggak benar. Misalnya yang melakukan kesalahan suami, ternyata yang tersinggung suami ini. Maka ini yang perlu dilacak. Tapi untuk sementara, Anda tidak boleh ke rumah ibunda Anda untuk sementara sampai clear permasalahannya itu. Apa yang menjadi sebab ketersinggungan sang suami? Kenapa sang suami Anda, suami tersinggung? Lah, ada memang suami, na'udzubillah, ada suami yang sangat jelek. Jadi kalau sama mertuanya nggak bisa akur. Tersinggung, suudon, dan sebagainya. Aduh. Itu menyakiti sang istri sebetulnya kalau disadari atau tidak. Mestinya seorang suami itu harus hormat kepada mertua. Hormat ini harus. Akan tapi tadi disebutkan karena ada ketersinggungan, maka yang perlu dilacak adalah apa yang menjadi sebab sang suami itu tersinggung. Atau perilaku ibu apa orang tua Anda, ibu Anda yang tidak baik. Kalau ibu Anda yang tidak baik, paling yang tidak datang hanya suami, tapi tidak boleh melarang Anda, aslinya begitu. Nah ini, mungkin ada seorang suami tersinggung begini, kalau kamu ke rumah ibumu, kamu pasti dapat bahan gunjingan baru. Mungkin pernah pengalaman, ada seorang suami ngomong, Buya, saya melarang istri saya tidak seperti yang Buya ceritakan. Saya melarang istri saya ke rumah ibunya, karena apa? Di ibunya itu ada adiknya, kakaknya. Pasti kalau pulang dari sana, membawa berita yang aneh-aneh. Menggunjing, ngomongin orang, dan pasti ini yang saya tidak suka. Loh, kalau begitu syar'i, suaminya melarang karena kebaikan. Kalau perlu, didampingi kalau begitu nanti. Suami mendampingi agar ketemu ibu, assalamualaikum, selesai, pulang. Tanpa harus sang istri ngobrol dengan orang lain. Akan tapi harus dicermati dulu sebabnya apa, baru nanti kita bisa mengambil solusi. Akan tapi secara umum, suami tidak benar jika melarang istrinya bertemu ibundanya. Tapi ada yang menjadikan suami diperkenankan melarang istrinya ke rumah ibunya jika di rumah ibunya terjadi kemaksiatan. Baik maksiat yang namanya menggunjing atau yang lainnya, atau tidak terhormat di rumah itu, maka suami boleh melarang. Demi kemuliaan dunia dan di akhirat, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan menjadi solusi yang terbaik. Kemudian kita menyapa kembali sahabat yang sudah bergabung di line SMS. Kali ini ada sahabat kita dari Riau, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Buya Yahya, saya Firman dari Riau. Nah, alhamdulillah saya baru menikah, Buya. Nah, ibadah apakah yang baik bagi kami laksanakan sebagai pasangan baru, Bu? Ibadahnya pengantin, ibadah yang indah. Jaga lidah Anda agar tidak menyakiti pasangan, jaga perasaan pasanganmu, hormati, hargai, dan seterusnya. Itu ibadah yang paling utama dulu. Ya? Berusaha untuk indah. Dan selalu belajarlah untuk menggapai keindahan. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang paling pertama harus dihadirkan di rumah Anda adalah ibadah wajib-wajib seperti sholat lima waktu, jangan sampai ditinggalkan. Lalu Anda boleh meningkat kepada sunnah-sunnah qobliyah ba'diyah yang ringan-ringan saja. Jangan sampai pengantin baru dibebani dengan ibadah-ibadah yang berat. Sholat fardu qobliyah ba'diyah selesai. Kalau puasa pun jangan diajak karena kita menikah karena Allah, yuk puasa setiap hari. Itu namanya nyiksa pasangan. Wajar saja kalau puasa-puasa. Kalau belum puasa karena masih pengantin baru, tidak usah puasa. Ntar dulu, yang penting zikir kepada Allah. Kemudian yang lebih penting lagi adalah mendidik istri Anda untuk dekat kepada Allah dengan cara apa? Ajari nonton yang benar. Bagaimana dengan televisi di rumah Anda? Bagaimana dengan YouTube yang Anda pegang selama ini? Jadi jangan sampai Anda mengajari pasangan Anda dengan pendidikan yang jelek, menonton hal-hal yang tidak pantas. Itu sebetulnya secara tidak langsung telah mendidik pasangan menjadi tidak baik. Itu saja yang perlu Anda lakukan ya. Jangan sampai mentang-mentang konten baru dipuas-puasin dengan bermacam-macam, mulai hiburan, televisi, film, segala macam. Akhirnya dari awal terdidik tidak baik. Maka nanti akan terbiasa. Jadi seorang istri melihat suaminya mungkin seperti itu. Akhirnya apa? Ya sudah, karena suamiku seperti itu, ngapain lagi? Jadi sehingga pandangannya pandangan jelek. Akan tapi berperanlah Anda menjadi orang yang baik. Biarpun mungkin Anda mengatakan, saya itu tidak baik sebelum nikah. Iya, setelah nikah ini adalah titik keberangkatan untuk menjadi yang baik. Saat untuk memulai. Sang istri pun demikian. Dulu waktu aku sebelum menikah, aduh, tonton aku gak karu-karuan. Akan tapi ini karunia dari Allah, saya sudah punya suami, mulai dari ini, hari ini, detik ini, aku akan berubah menjadi baik. Indah semuanya. Baik, memulai yang baik. Jangan diajari rumah tangga, anak-anak kita, istri kita, dengan sesuatu yang tidak baik. Itu adalah pertama di dalam urusan-urusan ini. Ya, baru nanti bicara yang lain-lain tentang ibadah yang banyak-banyak. Umrah pun demikian indahan. Jadi itu. Jadi rumah dididik yang benar. Jadi pertama apa? Kewajiban-kewajiban yang sifatnya kewajiban-kewajiban fardu aini ya. Fardu aini, salat kayak itu dan sebagainya. Puasa Ramadan oke deh, jelas. Ditambah sunah-sunah, kemudian yang paling penting lagi adalah suasana rumah mendidik yang baik. Jadi suasananya menjadi suasana ibadah. Tontonan yang benar. Ya, tonton yang benar dan didengar ada yang benar, itu adalah mendidik istri dan demi keindahan kebaikan di dunia bukan timbah kebahagiaan nanti di akhirat. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih atas jawabannya dan sahabat kita masih punya satu sesi lagi di kesempatan kali ini, jadi tetap di Radiku dan Al-Bahjah TV. Pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar Radiku Network dimanapun berada sahabat, dan kali ini kita masuk di sesi-sesi terakhir sahabat ya. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah bertanya. Dan satu pertanyaan terakhir kita bacakan sebelum kita mendengarkan kesimpulan dari Buya. Ada satu pertanyaan dari sahabat di SMS di 085323 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Dengan Zahro di Cirebon, Buya. Saya sudah menikah selama 7 tahun, Buya. Tapi belum dikaruniai keturunan. Apakah saya dan suami perlu memeriksakan diri ke dokter? Nah, sedangkan jika kita ke dokter nanti jadi tahu masing-masing masalah yang ada pada diri kita. Sebaiknya kita harus bagaimana, Buya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwasanya anak bukan segala-galanya. Ada anak menjadikan sebab orang masuk neraka, tapi ada anak yang menjadikan sebab kemuliaan. Baik. Artinya Anda harus yakin bahwasanya apa yang Allah tentukan buat Anda adalah yang terbaik. Semoga Allah memberikan karunia kepada Anda putra yang soleh yang menjadi sebab Anda masuk surga. Ini harapan tentu terus tidak boleh berhenti. Tapi di saat Anda dalam penantian pun tidak boleh putus asa dan tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Tapi berprasangka baiklah terus kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan kepada Anda pada waktu yang tepat nanti. Baik. Adapun untuk memeriksakan ke dokter dan sebagainya, gini, kalau urusan misalnya seorang, kalau memang ada penyakit, oke, ada semacam kista atau apa dan sebagainya perlu segera dihilangkan. Akan tapi jika kemandulan karena sebabnya lain, maka hendaknya tidak usah cari tahu. Bahkan kadang lihat suami subur, istri subur, tapi ternyata tidak punya keturunan, bisa jadi terjadi. Betul apa yang Anda tanya, katakan bahwasanya banyak kasus di saat sudah tahu pasangannya tidak bisa membuahi, maka seorang istri menjadi berubah. Atau seorang suami kalau tahu istrinya adalah mandul, maka sudah mulai berubah. Ini menjadi sebab juga. Maka sebaiknya tidak usah memeriksakan jika memang tidak ada gejala tanda-tanda penyakit. Jika Anda sehat-sehat saja, kan bisa dilihat secara USG atau apa, dengan apa tidak ada sesuatu penyakit di dalamnya, seorang wanita berarti normal. Seorang laki-laki pun demikian. Jangan sampai nanti ketahuan. Kalau sudah ketahuan ini bisa menjadi sebab apa? Menjadi sebab prasangka buruk atau tidak nyaman dengan pasangannya. Kemudian lebih dari itu ketahuilah Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa memberikan apapun kepada kita. Memberi anak kepada kita. Dan serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada penunggu. Kan kita harus usaha. Tapi usaha yang bisa menjaga hati dong. Usaha ya itu berdoa. Minum jamu-jamu subur. Apa-apa. Itu doa. Ini adalah berusaha. Tapi kalau mengetahui siapa yang mandul. Ini belum tentu kuat loh ya orang mendengar pasangannya mandul. Kecuali seperti dalam sebuah cerita yang suatu ketika seorang suami telah pergi ke dokter, ternyata menemukan istrinya adalah dia mengalami kegangguan dalam kandungannya sehingga tidak bisa dibuahi. Maka di saat seperti itu, sang suami ternyata malah ngomong kepada sang dokter, karena kebetulan waktu melihat hasilnya tidak bisa langsung. Sang suami pergi dokter, ya. Kemudian sang dokter mengatakan bahasanya istrimu yang bermasalah sehingga istrimu tidak bisa hamil. Yeah. Rupanya sang suami ini luar biasa, karena tidak ingin istrinya merasa minder dan sebagainya, malah akhirnya dipanggil istrinya. Cuman dia sudah bersekongkol dengan dokter agar dibalik. Jangan dikatakan yang bermasalah adalah sang istri, agar dibalik yang bermasalah adalah sang suami. Ini kan suami yang istimewa yang demikian ini. Akan tapi tidak semua orang kuat melihat istrinya mandul, alasan untuk mencaci, kamu mandul. Nah, anak bukan segala-galanya, bukan jaminan orang masuk surga gara-gara anak. Akan tapi ketahuilah, berharaplah agar anak yang Allah berikan kepada kita sebab kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Jadi jangan sampai ketidak punya anak-anak, sudah tidak punya anak bermusuhan lagi, na'udzubillah. Sudah tidak punya anak tidak indah. Akan tapi keindahan adalah baik adanya anak atau tidak adanya anak. Keindahan adalah dengan cinta yang Allah berikan kepada hati Anda. Bangun, bina cinta itu, suburkan cinta itu dengan pengabdian, dengan maaf, dan seterusnya. Maka jangan Anda menjadi sebab yang menodai atau menjadi luka, menjadi sebab kita berkurang cinta, yaitu dengan mengetahui tentang siapa yang mandul, itu bukan suatu yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah sahabat, dan kita langsung mendengar kesimpulan dan langsung ditutup. Simpulannya adalah tadi sudah kami sampaikan, di antara kita tentu ada perbedaan suami istri. Maka fahamilah perbedaan pasangan, tapi memahami watak dan karakter pasangan. Kemudian akan tapi memahami ini bukan untuk kita rendahkan, akan tapi bagi untuk menata hati kita agar kita mampu berinteraksi dengannya, memberikan reaksi dengan kepadanya, reaksi yang positif, yang baik, sesuai dengan wataknya orang tersebut. Akan tapi ini, jadi pahamilah karakter orang lain untuk menata karakter kita. Bagaimana kita bereaksi dengannya, bukan memahami. Kemudian jadik yang kedua adalah bagaimana kita itu menyesuaikan. Jangan menuntut orang lain menyesuaikan. Maksudnya, fahamilah, jangan menuntut pasanganmu untuk memahami dirimu. Jadi fahamilah pasanganmu, jangan engkau menuntut agar pasanganmu memahamimu. Maka ini kunci. Kalau dengan begitu indah. Sebab kerjaan orang biasanya minta orang lain memahami dirinya, dia sendiri tidak pernah berusaha untuk faham pasangannya. Apa yang terjadi? Tidak seimbang dong. Ini bercinta tidak sebanding, bermasalah. Suami menuntut, kamu harus begini, istriku harus paham dong, harus ngerti dong, harus paham dong, harus. Tapi suami enggak pernah paham, enggak pernah ngerti tentang istri. Apa yang terjadi? Permusuhan tidak ada hentinya, na'udzubillah. Sebab kehancuran dalam rumah tangga. Baik. Ini kemudian juga semuanya harus belajar, terus belajar yang demikian ini. Ada cara untuk meredam namanya emosi diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad, ya. Nabi mengajarkan agar kita di saat emosi ditahan dulu, pindah tempat. Jadi kalau kita emosi dengan istri kita, jangan dilanjutkan obrolan itu, diputus, kita ngambil air wudhu, kemudian pindah tempat dan sebagainya. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya marah itu adalah dari api, api dari setan, ya. Setan dari api. Marah itu dari setan, setan dari api. Jadi marah itu banyak menghantarkan ke neraka jahanam, kecuali marah karena kecemburuan kepada syariat. Jadi syariat, marah Anda harus dibantu, dikawal dengan syariat dan akal Anda. Jangan sampai ada orang kerjaannya marah saja. Ada sebagian suami, kalau tidak marah itu tidak enak. Sehingga seorang istri itu kalau suaminya enggak marah itu janggal, bingung. Ngapain kok hari ini enggak marah? Jadi ada orang ngomong dengan anak pun dimulai dengan marah. Marah-marah. Sehingga seorang anak itu sudah paham. Sehingga tidak bisa dibedakan antara marah dengan tidak marah. Karena kerjaannya marah saja. Ini emosi terus. Tidak ada lembutnya, tidak ada indahnya. Katailah, tidak ada kelembutan pada sesuatu kecuali menjadikan sesuatu itu indah. Dan tidak ada kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali menjadikan sesuatu itu tidak indah. Selalulah berlemah lembut, sabar, halim, kemudian berinteraksi dengan orang dengan kecintaan dan kasih sayang. Maka itu adalah keindahan yang sesungguhnya di dunia sebelum keindahan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, fadhlul bait ditutup dengan doa kepada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, berkasih sayang, memahami. Jangan sampai ya Allah ada kedzaliman di antara kami. Amin ya Allah. Jangan sampai ada kedzaliman di antara kami. Jangan sampai ada kedzaliman di antara kami. Amin. Kami mohon ya Allah bantu kami, jadikan hubungan rumah tangga kami rumah tangga yang semakin hari semakin baik. Amin. Semakin dekat kepada-Mu dan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Amin. Yang belum menikah dari mendengarkan suara ini, yang menyaksikan acara ini, kami mohon berikan kepada mereka ya Allah Ya Allah, berikan kepada mereka ya Allah kemudahan untuk mendapatkan, yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami segala kebaikan di dunia akhirat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, berikan kasih sayang kepada mereka semua, dan anak-anak kami jaga mereka, santri kami semua yang bersama kami jaga mereka ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan rezekinya dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha Muhammad Rasulullah, la ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ar-Rahman. Baik pemirsa Al-Baja TV dan pendengar radioku dimanapun Anda berada, nah, alhamdulillah sudah kita menyimak kajian kita bersama guru kita Buya. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan bisa bermanfaat tentunya untuk kehidupan kita dan bisa kita jalani di kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan satu informasi saya hadirkan, beberapa ada informasi. Yang pertama adalah hadirilah majelis rutin muslimah setiap Ahad kedua dan keempat, yaitu untuk Ahad besok yang akan datang 9 Rabiul Tsani atau 8 Januari 2017 sahabat, yaitu pukul 13.00 di LPD Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. 8 Januari atau 9 Rabiul Tsani pukul 13.00 di Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Kemudian mari sahabat menabung di IBMT Al-Bahjah Syariah, lembaga keuangan yang halal berbasis syariah. Informasi silahkan bisa hubungi 085-224-433-883. Sekali lagi 085-224-433-883. Kemudian untuk Anda yang mempunyai barang bekas, silahkan bisa diinfakan ke Ibabe Al-Bahjah ya. Bisa diantar langsung ke Pondok Pesantren atau bisa hubungi 0853-2032-9720. Sekali lagi 0853-2032-9720. Dan untuk Anda yang ingin menyisihkan hartanya untuk berinfak, silahkan bisa menyalurkan infaknya ke Infak Center Al-Bahjah di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 72-2004-2092. Sekali lagi nomor rekening 72-2004-2092 atas nama Yayasan Al-Bahjah dengan kode bank 451. Baik, terima kasih untuk Radio Ku Network di kesempatan pagi hari ini yang sudah merelay, untuk Radio Ku Cirebon, untuk Radio Ku AM di 1089 AM, kemudian untuk Radio Ku Majalengka di 92,4 FM Majalengka, 104,8 FM Kuningan, kemudian 107,4 FM Batam, kemudian untuk 93,6 FM Aceh, untuk 88.0 FM Pontianak, dan kemudian untuk Radio Ku Karimun di 89.2 FM Karimun, dan untuk radio-radio lain yang belum mengkonfir masih kepada kami, terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan balasan terbaik untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Hafidz Maulana sebagai pemandu acara pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf, mohon doanya selalu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.